ya, kita mendengarkan perempuan-perempuan cantik ini, Beat People. Dalam hari-harimu bersama lagi, kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa. Thank you.